Andai kata ada orang-orang yang berpendapat bahwasanya di dalam agama Islam ada bentuk penyiksaan bagi umatnya, di mana mereka dilarang untuk makan, minum dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Sejatinya itu kemudahan yang Allah berikan. Allah gak ingin mensulitkan kalian. Dan Allah menginginkan kita Ramadan full puasa. Karena sebagian umat Islam itu berpuasa di awal Ramadan. Masjid penuh dengan orang-orang yang sholat tarawih. Tapi setelah sepekan berlalu, mulai ada yang tidak berpuasa. Malas mereka berpuasa. Allah mengatakan, walitukabbirullah ala ma hadakum. Supaya kalian bertakbir, membesarkan Allah atas hidayahnya yang Allah berikan kepada kalian. Kita bisa puasa tuh hidayah banget tuh. Karena ada manusia-manusia yang tidak bisa menyempurnakan Ramadan. Bertahun-tahun puasa gak pernah selesai. Dan tidak pernah bayar utangnya. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Agar kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi nikmat yang paling utama adalah nikmat melaksanakan ketaatan. Sehingga seorang yang dapat melaksanakan ketaatan, bisa berpuasa, itu nikmat. Bisa menghatamkan Al-Quran lebih nikmat daripada antum dapat uang 1 miliar. Orang Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dipaparkan antara hatam Al-Quranul Karim dengan ikhlas dan uang 1 miliar. Sejatinya nikmat bisa menghatamkan Al-Quran jauh lebih berharga. Nikmat bisa puasa jauh lebih berharga daripada antum dikasih rumah. Tapi kebanyakan kita tidak menghargai nikmat yang Allah berikan. Akhirnya kita mengeluh terus sama Allah. Lalu Allah sebutkan, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Aku akan kabulkan, kata Allah, doa orang-orang yang berdoa kepada. Maka hendaklah mereka ya merespon perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, beriman kepada Allah agar mereka mendapatkan petunjuknya. Ar-Rashid, yang disebut orang Ar-Rashid, Al-Khulafa Ar-Rashidun, maknanya adalah orang yang mendapatkan petunjuk kemudian dia bisa mengamalkan petunjuk itu. Tentunya dengan taufik dari Allah Jalla Jalla. Ada satu masalah. Kebanyakan orang ingin Ramadan itu menjadi bulan untuk menanam, bulan untuk merawat, bulan untuk panen. Padahal waktunya sangat sempit sekali. Oleh karena itu, Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi mengatakan bahwa syahrul rajab syahrun lizar. Udah lewat nih bulan rajab yang merupakan bulan haram yang terpisah di antara bulan haram yang bergabung. Bulan haram ada 4, rajab, zulqa'dah, zulhijjah, muharram, yang bergabung tuh terpisahkan. Tentu ada maksud yang Allah inginkan dari bulan tersebut. Bulan yang diharamkan peperangan di dalam. Bulan yang orang-orang ketika berbuat dosa tentunya berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Beliau mengatakan syahrul rajab syahrun lizra. Bulan rajab ini bulan untuk menanam. Seperti petani kita lihat. Untuk menanam itu gak bisa langsung melemparkan benih. Gak bisa. Tanahnya harus dibersihkan. Ilalangnya harus dibunuh, dibakar. Kemudian diairi, dibajak sawahnya. Benihnya mulai ditanam di tempat tersendiri. Itu bulan Rajab. Bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban. Kita berada di bulan Sya'ban. Syahru saqyi lizar. Bulan untuk mengairi. Udah ditanam, jangan dibiarkan. Kita melihat ada orang-orang yang menanam di awal musim hujan. Karena dia tahu anak gak perlu nyiramin. Tapi ada orang-orang yang menanam di awal musim panas. Di sini diperlukan perhatian yang besar. Dan ternyata bulan Sya'ban ini musim panas. Kenapa dikatakan musim panas? Karena banyak orang lalai dengan bulan Sya'ban. Akhirnya, apa yang ditanam di bulan Rajab itu tidak diairin. Sehingga masuk Ramadan, benih yang ditanam itu udah mau mati. Gimana antum mau panen di bulan Ramadan? Ketika pohon mangga yang ditanam yang sudah mulai berkembang, berbunga, ternyata bunga itu udah layu. Sedangkan bulan Ramadan, wa Ramadan, syahru hasaduzzar. Bulan Ramadan adalah bulan untuk panen. Di mana Allah menjadikan bulan Ramadan full setan dibelenggu. Full pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka. Antum tinggal panen nih. Surganya pintunya udah dibuka. Jangan kemana-mana. Panen sekarang. Tapi terkadang tidak adanya persiapan menanam, mengairi. Di bulan Ramadan, ya kita lihat. Tidak sedikit umat Islam yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Sama aja. Bedanya cuma dia puasa. Padahal Ramadan bukan hanya puasa bedanya. Ada banyak kebaikan. Musim panen. Pintu surga dibuka. Wa yunadi munadin. Dan ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan. Akbil. Ini saatnya panen kau nih. Ini yang udah ditanam. Tinggal petik. Silahkan dinikmati. Tapi banyak yang tidak memetik. Dia hanya memandang orang-orang memetik. Dilihat, fulan baca Quran, Masya Allah. Fulan tadarus. Fulan bagi-bagi untuk berbuka. Fulan terawih. Ada yang cuma memandang orang sedang panen. Kenapa? Karena dia tidak ikut menanam di bulan Rajab. Dia tidak ikut mengairi di bulan Sya'ban. Sehingga di bulan Ramadan, dia hanya sibuk memandang orang-orang yang sedang panen. Jemaah, apakah kita merindukan Ramadan? Bagaimana salafus soleh selama 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa agar Ramadannya diterima. 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu bulan panen. Siapa yang tidak ingin sampai ke bulan dia memanen? Kadang-kala ana lewat kebun rambutan. Belum buah. Nanti lewat lagi sudah mulai ngembang. Lewat lagi, berbuahnya sudah mulai mentil. Lewat lagi, mulai besar menguning. Ini proses yang harus dilewati. Lewat lagi, udah merah dan bisa dipetik. Disitulah puncak dari kebahagiaan seseorang. Ketika memetik hasil jerih payah dia. Wa man ladzatu illa ba'da ta'am. Kelezatan itu setelah kelelahan. Tak mungkin kita bisa senang-senang ini tanpa capek-capek. Maka jemaah rahimakumullah, bagaimana yang seharusnya kita persiapkan agar bulan Ramadan kita metik nih. Udah lewat Syaban. Udah lewat, belum afwan, udah lewat Ramadan, bulan Rajab. Kita masuk ke bulan Syaban, bulan mengairi. Oke, yang telat enggak apa-apa. Bulan ini nanam juga kita airi. Banyak orang-orang yang tidak bisa menanam karena dia tidak tahu dengan bulan tanam. Kelewatan terus. Tahu-tahu udah sampai Syaban. Kadang-kala baru tahu nisfu Syaban. Setelah lewat pertengahan Syaban. Ana lihat salah satu penyebabnya adalah kita tidak menghafal bulan Hijriah. Bulan Qamariyah. Kalau kita tahu kita sedang berada di bulan Rajab, tiap tahun kita akan melewatin Rajab. Tapi banyak manusia hanya melewatin bulan April. Enggak tahu sama Rajab dia. Syaban pun enggak tahu dia. Syaban Mei umpamanya. Ramadan nanti pertengahan Mei. Ketidaktahuan dia dengan bulan-bulan Hijriah ini menyebabkan dia terlambat tanam. Terlambat tanam. Ini bulan Syaban tanam ini masih banyak nih. Artinya kalau orang tahu bulan Rajab, bulan haram, dia akan bisa nahan diri untuk melakukan kemaksiatan. Banyak berbuat ketaatan. Artinya ini musim hujan. Bulan Rajab musim hujan. Bulan Syaban antum yang harus ngairin. Rasulullah SAW ini pertama persiapan untuk Ramadan. Agar bisa panen di bulan Ramadan. Persiapan yang pertama adalah banyak berpuasa. Kenapa suaranya? Ada suaranya helikopter kayaknya. Masya Allah. Baik. Nah, jadi persiapan pertama Anda mulai dari puasa karena inilah hadis yang ditanyakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya meriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Qala Usamah bin Zaid mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasul SAW, aku belum melihat engkau berpuasa dalam sebulan dari bulan-bulan yang telah berlalu seperti puasamu dalam bulan Sya'ban. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Di tengah nih. Bulan Sya'ban itu bulan yang mana manusia lalai, lengah dengan adanya bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini terletak di antara satu bulan haram dan satu bulan suci Ramadan. Ini orang dulu yang hafal, yang kalender mereka saja adalah Qamariyah. Nabi SAW menyebutkan banyak orang lalai, orang pada lalai. Mereka tahu Rajab, Syaban, Ramadan. Mereka tahu dengan keutamaan Rajab, mereka tahu dengan keutamaan Ramadan. Sehingga yang tengah ini lupa mereka. Biasa-biasa aja di bulan itu. Bagaimana dengan masa sekarang yang orang tidak lagi mengenal bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Qamariyah. Enggak lagi mengenal. Yang ada kapan? Lebaran? Ya insya Allah tanggal 16 Juni. Subhanallah. Lebaran itu tanggal 1 Syawal. Puasa itu tanggal 1 Ramadhan. Maka ini yang perlu ditekankan. Jadi lalainya manusia di masa sekarang ini jauh lebih lalai daripada di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa syahrun. Lalu Nabi mengatakan, menceritakan keutamaan bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal manusia kepada Rabbul Alamin. Jadi amalan kita itu diangkat tiap hari. Subuh sama asar. Tiap pekan, Kamis sama Senin. Atau sebagian ulama Kamis saja mengatakan. Kemudian tiap tahun. Itu pada bulan Sya'ban. Kerjaan setahun dikumpulin lagi diangkat. Ada diangkat ketika manusia mati, lembarannya ditutup selesai diangkat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Setelah menceritakan keutamaan bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa. Ini rahasianya. Karena orang yang puasa beda sama orang yang gak puasa. Waktunya dia lebih banyak manfaat. Dia gak makan, gak mikirin ini itu. Biasanya. Maka untuk Ramadan persiapkan dengan puasa di bulan Sya'ban. Ini bulan mulia jemaah. Ibn Rajab Al-Hambali menceritakan faedah dari hadis tadi. Berkaitan dengan waktu lalai. Beliau mengatakan bahwa beribadah di waktu lalai itu memiliki keutamaan. Kenapa? Karena orang-orang pada lupa. Pada sibuk dengan dunia mereka. Bahkan kalau Anda lihat, persiapan kebanyakan manusia di bulan Sya'ban itu, persiapan untuk Ramadan, tapi bukan mengairi. Tapi mereka sibuk belanja. Persiapan untuk buka bersama. Persiapan beli frozen food. Persiapan beli gula, beli sirup. Lihatlah, iklan sekarang nih, bulan Sya'ban nih. Iklan di televisi itu iklan Ramadan biasanya sudah. Iklannya sirup untuk berbuka. Iklannya mungkin kurma. Mungkin apa, makanan-makanan untuk persiapan Ramadan. Jadi bukannya ada anjuran. Memang televisi mereka cari duit. Apa yang bisa menghasilkan duit buat mereka? Itu yang mereka tampilkan dan tayangkan. Karena kebanyakan televisi ya memang untuk dunia. Jadi faedah yang pertama, menghidupkan waktu lalai. Waktu mulia tapi orang lalai. Ulama mengatakan bahwasanya yang pertama adalah beramal di waktu lalai itu tersembunyi. Akan mudah bagi kita untuk menyembunyikan amalan sunnah di waktu orang lalai. Orang gak ngelihat memang. Apalagi kalau yang dilakukan puasa. Orang berpikir gak mungkin puasa Sya'ban, puasanya Ramadan lah. Mereka memanfaatkan bulan Sya'ban untuk makan. Dan ibadah puasa ini ibadah rahasia. Mungkin di kantor, teman-teman pada makan. Antum gak makan, antum malas makan. Orang pada ke warung, antum gak ke warung. Antum ke masjid. Anda mau langsung sholat duhur. Maka, menyembunyikan amalan itu termasuk dianjurkan. Dan waktunya, waktu menyembunyikan amal. Artinya orang gak mikir. Ramadan, ya, semua orang pada qiyamul lail, semua orang pada berpuasa, semua orang pada bikin buka untuk orang-orang berpuasa. Tapi di bulan Sya'ban, jarang orang melakukan itu. Jadi jemaah, para ulama menjelaskan bagaimana kita dianjurkan menyembunyikan sebuah amalan, apalagi puasa. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza asbahtum siyaman fa asbihu muddahinin." Kalau kalian puasa, tolong pagi harinya kalian pakai minyak. Jadi penampilannya tampilkan bukan orang yang sedang kelapar. Tampilkan orang yang seger ya penampilannya. Karena ketahuan orang yang lemas, kita kadang-kadang memang malah mau menunjukkan lemasnya kita. Orang-orang pada gak puasa. Kita sendiri yang sedang puasa. Dengan menampakkan, oh ya, kenapa antum kok kelihatannya capek? Afwan lah, ana gak muria ya, ana sedang puasa sebenarnya. Antum ceritakan hal itu. Tampilkan, antum sedang seger. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua bahwasanya berpuasa di waktu orang-orang, beribadah di waktu orang-orang lalai itu berat buat jiwa. Dan amalan yang berat tentunya buat jiwa ini lebih mulia daripada amalan yang ringan. Sama puasa antum 12 jam di bulan Sya'ban. Kemudian nanti antum puasa di bulan Ramadan 12 jam juga. Sama jamnya, tapi kondisinya beda. Ketika bulan Ramadan, satu rumah semuanya puasa. Orang ringan ketika melihat lingkungannya semua pada puasa, ringan sekali dia puasa. Semua pada puasa. Tapi akan berat buat dia ketika dia yang berpuasa, lainnya gak berpuasa. Makanya para wanita untuk bayar utang puasa itu berat. Tapi kalau dia membayarnya di bulan Syawal, ketika orang-orang puasa sunnah, itu ringan. Kalian lihat semua pada puasa. Datang ke fulan, ah ana lagi puasa Syawal, ana lagi ini. Oh, semua pada puasa. Jadi kita termotivasi. Maka beribadah di waktu orang-orang lalai itu berat buat jiwa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan inna min waraikum ayyam sabr, di balik kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Orang yang beramal, yang berpegang teguh dengan Islam itu seperti berpegang teguh kepada, seperti memegang bara api, enggak tahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, lil amili minhu ajur khamsina minku. Orang yang beramal pada waktu itu mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Kenapa? Innakum tajiduna alal khair a'wanan walayjidun. Kalian di masa sekarang, sahabat mengamalkan ketaatan di masa itu, banyak penolongnya. Banyak yang mendukungnya. Kondisinya mendukung. Sedangkan mereka enggak dapat. Contoh nih, seorang muslimah pakai jilbab di Australia. Dengan seorang muslimah pakai jilbab di Mekah. Sama enggak pahalanya? Enggak sama. Karena di Mekah, artis yang enggak pernah pakai jilbab, berangkat umrah pakai jilbab. Pulang buka lagi dia. Kenapa tadi? Ada yang mendukung dia. Sehingga gak berat di hati. Gak kelihatan aneh. Maka di sini, beribadah di bulan Sya'ban memiliki keutamaan tersendiri. Kemudian, yang ketiga. Faedah yang ketiga beribadah di waktu lalai. Ulama menjelaskan. Seorang yang melakukan ketaatan. Dia jadi pelaku kemaksiatan. Lalu dia balik. Dia biasa lalai, dia balik. Bisa jadi ketaatan dia itu akan menyelamatkan orang dari bala. Karena ketaatan dia. Orang-orang pada lalai semuanya. Antum terus taat sama Allah, patuh sama Allah. Mudah-mudahan ketaatan antum menyelamatkan yang lain. Apalagi kalau dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jemaah rahimakumullah, di bulan Sya'ban banyak-banyak puasa. Mulai sekarang. Bukan malah balas dendam, bukan balas dendam, persiapan. Makan yang enak. Makan sekarang nih kita. Antum kalau kepingin es campur jam 12 siang sekarang makannya. Nanti Ramadan enggak bisa. Kalau kepingin Jember ada pecel mamanya, makannya sekarang. Pagi-pagi tuh pecel sana enak tuh. Nanti Ramadan enggak dapat lagi. Benar-benar orang itu lalai dengan bulan Sya'ban. Mereka malah mempersiapkan diri bukan untuk panen, tapi mempersiapkan diri untuk menanam di bulan Ramadan. Nanam di bulan Ramadan. Ngairi di bulan Ramadan. Waktu belum habisnya sempat panen. Udah capek dia, udah lelah dia. Maka hendaklah kita banyak-banyak puasa. Di antara keutamaan puasa di bulan, puasa sunnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "La yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah jalla jalaluh melainkan Allah akan menjauhkan dengan satu hari wajah dia 70 tahun dari neraka. Puasa sunnah nih. Maka tolong. Ada orang yang gak pernah puasa kecuali Ramadan. Boleh, gak ada masalah. Tapi kita bicara tentang bagaimana meraih yang utama. Dan yang mulia. Orang dia boleh sholat cuma 5 waktu, boleh. Itu yang wajib memang. Dia gak mau nambahin sunnah, tafadhol. Tapi yang sunnah ini menyelamatkan yang wajib dan menyempurnakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, murni bi'amalin yanfa'uni Allahu bihi." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada aku sebuah amalan yang bermanfaat buat aku, yang Allah memberikan manfaat kepadaku dengan amalan itu. Qala alayka bis-shaum fa innahu la idra lahu wa fi riwayatin alayka bis-siyam fa innahu la mithlahu. Kamu mau amalan yang bermanfaat, puasa. Puasa, puasa itu enggak ada yang mengimbanginya, yang menyamainya enggak ada. Maka jemaah rahimakumullah, ya sudah, kita persiapkan puasa. Dalam hadis lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah." Puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Allahumma syfa'na ya Rabb. Yaqulu as-siyam. Puasa itu akan belain kita, belain orang yang puasa pada hari kiamat mengatakan, "Ai Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahwa fasyafi'ni fi." Wahai Rabbku, aku menghalangi dia dari makanan dan syahwat dia. Maka berikan syafaat kepada dia. Bantulah aku untuk dia. Puasa itu belain nih orang. Wa yaqulu Qur'an, dan Quran berkata, "Rabbi mana'tuhu an-nauma bil-lail." Ya Allah, aku menghalangi dia dari tidur malam hari. Artinya baca Qur'annya ini pas malam hari. Bisa jadi dalam kondisi dia sholat malam. Aku menghalangi dia dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi. Berikan syafaat. Terima syafaatku untuk dia. Qala fayushfa'an. Maka kedua orang ini akhirnya mendapatkan. Kedua amalan ini diterima syafaatnya demi manusia. Itu amalan pertama, puasa. Amalan yang kedua. Doa. Sekarang ini banyak-banyak doa. Doa supaya Allah memberikan taufik kepada kita. Nanti di bulan Ramadan bisa fokus beramal. Sebenarnya doa minta hidayah, petunjuk dari Allah itu dibaca setiap saat. Tapi di waktu-waktu tertentu, di waktu orang-orang lalai, kita seharusnya lebih minta lagi. Volume doanya ditambah. Baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa berzikir kepada-Mu, ya Allah. Ya orang lalai, kita minta supaya dibantu berzikir, ingat sama Allah. Wa syukrika, mensyukurimu ya Allah. Dan beribadah dengan benar kepada Allah. Waktu-waktu mustajab, khususkan doa Allahumma balighna Ramadan. Dan berikan taufik kepada hamba ya Allah supaya bisa qiyamul lail. Kepingin anak hatam Quran ya Allah. Tahun lalu enggak hatam. Ana minta ya Allah tahun ini supaya bisa hatam Quran ya Allah. Minta sama Allah. Karena tadi di ayat 186 Allah katakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku dekat. Kita disuruh minta. Karena terus terang, sebuah ketaatan tidak akan bisa dilakukan hamba walaupun ada semangat dan ada kekuatan yang dia miliki bila Allah tidak membantu dia. Ingat, semua kebaikan yang kita bisa lakukan itu karunia dari Allah sehingga kita bisa beribadah dengan benar. Maka minta sama Allah. Baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Baca doa rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sama Allah. Yang ketiga, taubat. Persiapan untuk panen ini. Karena dosa itu membelenggu kita untuk melaksanakan ketaatan. Dosa itu melahirkan dosa. Maka kita perlu bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Datang jumpain Allah, ya Allah, jangan sampai Ramadan ini, ya Allah. Akhirnya kita di Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dosa masih nyambung. Kita belum putus dosanya. Kita belum bertobat dari dosa-dosa kita. Karena wallahi jamaah, di bulan Ramadan itu tempat maksiat buka. Hanya jam malamnya dikurangi. Artinya orang mau melanjutkan dosa dia, umumnya dia biasa ke kafe malam hari, minum na'udzubillah, atau melakukan kemaksiatan di klub-klub malam itu. Dia gak tobat sekarang. Dengan harapan, enggak, nanti Ramadan akan berhenti. Ramadan lanjut. Karena belum antum putus sekarang. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat. Dengan taubatan nasuha. Berhenti berbuat dosa. Sesali perbuatan itu, ya Allah. Masa anda akan terus seperti ini? Ini bulan Sya'ban. Bulan diangkatnya amal kebajikan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amal ya, bukan amal kebajikan. Amal, diangkatnya amal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin diangkat amalnya dalam kondisi berpuasa. Kita diangkat amalnya penuh dosa. Karena kita gak tobat-tobat. Saatnya nih Sya'ban, bulan untuk bertobat. Tadi mengairi apa yang kita tanam. Kalau ternyata enggak, yang anak tanam bulan Rajab kayaknya enggak bagus. Cabut, buang. Ganti dengan benih yang baru. Yang anak tanam di bulan Rajab kayaknya rusak. Buang. Ganti dengan benih yang baru. Jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sehari lebih 100 kali. Selesai sholat, istighfar. Keluar dari toilet, istighfar. Di sepertiga malam akhir, selesai sholat malam, istighfar. Maka tolong nih, taubat plus istighfar. Dikencengin, ditambahin. Ya perlu dihitung, ya dihitung gak apa-apa. Dilihat, artinya menghitung. Hari ini berapa kali nih istighfar? Duduk istighfar, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Perlu istighfar. Taubat plus istighfar. Yang keempat yang perlu dilakukan di bulan ini adalah berkhulwat. Menyendiri. Orang lalai, sibuk dengan dunianya. Kita jangan ikut. Kita perlu menyendiri. Cari waktu-waktu tertentu. Khususnya sepertiga malam akhir. Atau iktikaf di masjid. Ingat dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satu dari 7 orang itu adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Dan seseorang yang mengingat Allah sendirian. Enggak ada siapa-siapa. Lalu air matanya mengalir. Ya Allah, Allahummaghfir lana dzunubana. Terkadang orang sendirian malah berbuat dosa. Ketika sendirian dia malah berbuat dosa. Bukannya memanfaatkan waktu untuk mengingat Allah, malah ketika itu dia melakukan dosa. Maka jamaah sekalian, bulan Syaban, ya bangun malam mulai sudah untuk berkhulwat. Hamparkan sajadahnya. Yang bapak-bapak mungkin mulai ke masjid, iktikaf. Artinya berdiam di masjid. Ba'dal maghrib, isya pulang. Atau subuh sampai matahari terbit. Kalau mungkin kerja, ya ketika weekend, di akhir pekan, gunakan. Niscaya kita akan mendapatkan kelezatan. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang kelima? Nah, yang kelima. Hendaklah amalan sunnahnya ditambah. Amalan sunnah apa aja? Baca Quran. Ditambah baca Quran. Mulai nih. Latihan nih kita. Orang yang biasa baca Quran, lancar dia baca Quran. Tapi ketika dia lama gak baca Quran, lalu baca Quran lagi, berat buat dia untuk memulai. Berat buat dia dalam proses tersebut. Sedangkan kita ini mau Ramadan. Panen. Artinya kita bisa baca Quran. Ya paling enggak. Khatam 4 kali lah. Setiap. Atau 10 hari sekali kita khatam. Untuk bisa mencapai 10 kali. Atau 10 hari kita khatam. Butuh latihan. Maka amalan-amalan sunnahnya mulai dipilih. Apa? Ana baca Quran ya. Kemudian zikir pagi sore. Yang ditinggalin tuh. Mulai sekarang kitabnya dicari. Kalau mungkin selama ini zikir pagi sorenya ya hanya yang ingat. Gak baca kitab, gak buka kitab. Sekarang mungkin plus dibuka. Baca artinya. Kemudian sedekah. Mulai. Nanti Ramadan tuh bulan sedekah, bulan panen tuh. Tapi kalau sekarang kita tidak memulai sedekah, berat nanti. Apalagi kalau memang sudah ada rezeki buat kita sekarang, jangan nunggu Ramadan. Nggak usah, nanti anak kepingin sodakonya pas bulan Ramadan supaya pahalanya besar. Nah, nggak masalah. Tapi keluarkan juga bulan ini untuk melatih diri. Sehingga Ramadan, dan kita belum tentu sampai ke bulan Ramadan. Sedangkan amal kebajikan yang lebih baik adalah yang disegerakan. Dan di bulan Syakban ini, sekali lagi, ini bulan lalai orang. Semua sodakonya nanti mau di Ramadan. Antum sekarang sodako, Ramadan sodako. Dapat pahala yang lebih utama lagi. Gak ada orang yang tahu, lihat orang berbuka puasa di masjid, namanya Senin Kamis, lihat masjid di pesantren, lihat masjid di satu tempat. Kayaknya mereka ada puasa sunnah. Mulai antum bikin, kirim pesan. Kemudian berkaitan dengan zikrullah yang tadi disinggung, ini amalan yang paling ringan. Amalan yang paling ringan, yang tidak butuh waktu banyak dari kita. Tapi kita punya waktu banyak untuk itu. Artinya zikrullah ini gak butuh banyak waktu dari kita. Tapi kita punya waktu banyak untuk zikir. Kok bisa seperti itu? Lihatlah hari-hari kita. Ngapain sih kita? Pegang HP, nonton, jalan-jalan. Zikir itu bisa dilakukan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Laisa yatahassar ahlul jannati 'ala syai' illa 'ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkur Allah subhanahu fiha." Tidaklah penghuni surga itu menyesali kecuali penyesalan mereka terhadap saat-saat yang berlalu tanpa ada zikrullah di sana. Padahal zikrullah itu lebih utama daripada amalan-amalan lainnya. Orang yang puasa sama-sama puasa, yang menjadi lebih baik antara dua orang ini yang paling banyak pikir. Orang yang berjihad, ada berjihad juga. Mana yang lebih utama? Yang paling banyak zikir. Maka ingat para sahabat Nabi. Mereka berlomba-lomba untuk zikrullah. Seorang ulama berusaha untuk menyambungkan antara zikir dengan pengabdian kita kepada Allah sebagai hambanya dan Allah sebagai Rabb. Dia mengatakan al-ubudiyah, pengabdian itu adalah engkau mengumumkan di depan pintu rahmatnya bahwa dirimu penuh dengan kesalahan. Nih, kita mengabdi sama Allah dengan mengatakan di pintu rahmat Allah. Kita katakan astaghfirullah, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bentuk seorang benar-benar menampakkan kehinaan dia di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dia ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Menampakkan kelemahan dia. Dengan mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Ini zikir ini penuh dengan pengabdian kepada Allah. Istighfar menunjukkan kehinaan diri kita, banyaknya dosa kita. Kita menunjukkan kemiskinan kita dengan mengatakan hasbunallah. Kita menunjukkan kelemahan kita dengan mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Kita mengucapkan alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian kita mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menunjukkan kebesaran Allah. Kalau kita lemah, kita gak bisa apa-apa ya Allah. Engkau yang maha besar. Jadi zikrullah ini sebenarnya berisikan kandungan ibadah yang mendalam buat hamba, asalkan dimaknai. Artinya dia memaknai. Namun terkadang, ya, kita berzikir tapi hati kita tidak ada di sana. Maka banyak-banyak zikir. Kemudian, yang selanjutnya, baca Quran. Mulai dibuka. Tadi kita sebutkan amalan-amalan sunnah yang perlu ditambahin apa. Ternyata amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran Karim. Sepanjang masa. Allah mengatakan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Banyak di antara kita mungkin yang hafalannya sedikit. Atau tidak menghafal Quran. Malas menghafal Quran. Oke, baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah permisalan tentang orang yang di dalam dadanya ada Quran dan orang yang enggak ada Quran di dadanya. Permisalan yang buruk sekali, beliau mengatakan, "Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang rusak. Siapa yang mau nempatin? Orang lihat rumah rusak, aduh gak mau deh. Berbahaya, runtuh nanti mungkin kalau dia tinggal di dalam. Kemudian orang yang membaca Al-Quranul Karim. Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masal utrujah. Seorang mu'min yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah, buah. Dulu kata Syekh, bahasa Inggrisnya grapefruit mungkin. Yang kayak jeruk besar cuma katanya. Wangi katanya. Rihu hatayi. Kata Nabi SAW, seorang mu'min yang baca Al-Quran. Aromanya wangi. Wa ta'muha thayyib. Rasanya manis. Ini tentunya orang yang baca Quran dan mengamalkan. Karena kalau hanya baca Quran tapi tidak mengamalkannya, baunya aja yang wangi, rasanya pahit. Wa mathal mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kama sali tamrah. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tapi dia berusaha untuk menjaga keimanannya. Namun dia tidak baca Al-Quran. Itu seperti buah kurma. La riha laha wa ta'muha hulu. Tidak ada aromanya. Kurma tidak ada aromanya. Tapi rasanya manis. Kemudian, wa masalul munafiqil ladzi yaqra' Al-Quran. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran, munafik baca Al-Quran. Ada. Hafidz Quran mungkin ada. Pandai dia orang ini. Mungkin selalu muncul di layar. Tapi dia ternyata tidak lillahi ta'ala membaca Al-Quran. Hanya mengharapkan pujian. Mengharapkan sanjungan. Apa kata Nabi SAW? Rihuha tayyib. Aromanya wangi sekali. Orang-orang terpesona dengan suaranya. Terkagum-kagum dengan tajwid dan makhrajnya. Wa ta'muha mur. Raihanah itu. Kalau dimakan, pahit terus. Wanginya dong. Raihan ini kalau mungkin sekarang itu salah satu bentuk pohon rehan itu disebutkan kemangi. Bunga kemangi itu wangi tapi pahit kok dia. Seperti itu orang munafik. Wa masal munafiq dzi la yaqra'. Tapi ada orang munafik yang membaca Quran seperti hambalah. Enggak ada aromanya tapi pahit rasanya. Maka cobalah kita Kita ini jangan cuma hasud, kepingin, ambisi. Ya, fulan beli mobil, kita kepingin beli mobil. Fulan beli HP, kepingin ganti HP. Fulan pindah rumah yang lebih besar, kita kepingin. Inginan seperti itu. Di bulan Syakban ini, Qur'annya, fulan udah hatam, ana belum hatam. Fulan sudah hafal, ana gak hafal. Ini hasud yang dianjurkan. Kalau mau hasud sama orang, hasud dalam bab ini. Bulan Syakban ini waktunya untuk hasud-hasutan dalam bab ini. Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali di dua hal. Tidak boleh hasad kecuali dua perkara. Yang pertama, hasad sama orang yang Allah kasih Al-Quran Karim. Rajulun atahu Allahul Quran. Fahuwa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Orang ini dikasih Quran, Masya Allah. Malam dia baca, siang dia baca Qurannya. Boleh hasad ya, kalau mau hasad kayak gini. Lagi nunggu kajian kadangkala, ada orang kan yang ngobrol macam-macam. Nih, sekarang ngobrolnya dikurangin. Baca Qurannya. Kemudian hasad yang kedua, warajulun atahu Allahu malan. Hasad sama orang kaya, boleh. Tapi orang kaya kayak apa? Fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia orang kaya ini sedekah, kepingin kita kayak dia. Ya Allah, anak kepingin dapat harta, kemudian anak bisa lakukan itu. Ini yang diperbolehkan. Tapi kadangkala kita sekali lagi hasadnya itu bukan untuk Allah. Bukan untuk kebaikan kita di akhirat. Tapi hanya untuk dunia. Maka jemaah, berkaitan dengan Quran ini yang perlu dibaca, ya bismillah. Tolong dibaca. Dan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim ya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Agar kita termotivasi untuk nambah bacaan Quran kita di bulan Syaban. Kita udah baca Quran, anak tiap hari alhamdulillah saya baca satu juz. Bulan Syaban tambahin. Ini bulan orang lalai. Pahalanya lebih. Nabi alaihissalatu wassalam kata Uqbah bin Amir, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi menjumpai kita sedang di suffah. Ada ashabus suffah, tempat di Masjid Nabawi buat orang-orang yang enggak punya rumah. Apa? Homeless. Iya, yang enggak punya rumah. Iya. Sahabat-sahabat enggak punya rumah. Tidur di masjid. Orang-orang miskin. Sahabat ini rumah enggak punya. Makannya sebagian kerja serabutan, sebagian dikasih sama sahabat lainnya. Nabi mengatakan kepada mereka sallallahu ayyukum yuhibbu ay yaghdwa kull yawmin ila buthan aw ila al-aqiq fayati minhu binaqatayn kawma wayni fi ghairi ithmin wa laqat irhamin. Siapa di antara kalian yang mau tiap hari berangkat ke Buthan? Buthan itu daerah Madinah, tempat pasar unta. Au Atiq, ada pasar satunya, Atiq, tempat orang berdagang unta di sana. Berniaga unta. Siapa di antara kalian, orang-orang miskin ini, jangan ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang di antara kalian yang mau tiap hari ke pasar, pulang bawa unta, dua unta betina yang punuknya besar sekali. Dan dia dapat itu tanpa dosa, tanpa memutuskan rahim, halal buat dia. Apa kata para sahabat yang miskin-miskin ini? Faqulna ya Rasulullah, kulluna nuhibbu dhalika. Kita semua mau itu Nabi SAW. Siapa yang tidak mau? Kita semua mau. Qala. Afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Faya'lam. Au yaqra'u. Ayataini min kitabillah. Azza wa jal. khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil. Kalau gitu, kalian nih kalau kepingin, maka berangkat ke masjid. Di situ belajar Quran. Baca dua ayat dari Kitabullah. Dua ayat itu lebih baik daripada dua ekor unta. Tiga ayat itu lebih baik daripada tiga ekor unta. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Dan sejumlah ayat itu lebih baik daripada sejumlahnya. Dari onta-onta. Bayangkan. Nabi SAW mengangkat ambisi sahabat. Jangan cuma cari dunia. Nih. Tiap hari bisa? Bisa tiap hari. Sebagaimana bisa tiap hari dapat onta? Ke pasar beli onta, jualan onta. Kita bisa mendapatkan pahala yang banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya, untuk yang bisa diamalkan di bulan Syaban ini, belajar ngaji tentang hukum-hukum Ramadan. Ini udah tiap tahun kita ngaji. Ngaji ini pun tiap tahun kita. Setiap Ramadan selalu ada motivasi untuk menghadapi Ramadan. Tapi tetap kita perlu belajar. Manusia itu lupa. Ana pun belajar lagi, baca lagi. Alhamdulillah dikasih tema ini, ana mau gak mau baca lagi apa yang harus ana lakukan di bulan ini. Nanti hukum Ramadan, ada puasa kan mau puasa, tapi katanya ada yang bilang gak boleh puasa Syaban setelah pertengahan Syaban. Ada yang mengatakan gak boleh puasa sehari dua hari sebelum Ramadan. Kemudian bagaimana kalau nanti ada khilaf di antara para ulama tentang hilal Ramadan. Terus nanti bagaimana perempuan yang datang bulan? Apakah boleh baca Al-Quranul Karim? Terus nanti. Kemudian amalan yang perlu siapkan. Apa aja bulan Ramadan nanti amalan? Ada umroh di sana. Umroh bulan Ramadan seperti haji. Ini perlu dikaji. Mumpung belum masuk Ramadan. Karena kita masih dalam pengairan. Ngairin. Nanti Ramadan tinggal panen. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, tafadhal. Mafi moya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik wa barak. Ya, Ustaz, mengenai yang tadi itu beritikfar. Istighfarnya 70 atau 100 kali ya lebih sahih, Ustaz? Dua-duanya sahih. Artinya jumlah itu menandakan banyak sekali. 70 itu bisa jadi 70 jumlahnya. Atau menggambarkan sesuatu yang banyak. Dengan jumlah 70 bukan berarti pas 70. Bisa jadi 78, 79, 100, 120. Jadi para ulama menyebutkan ada penyebutan jumlah 70 itu untuk menandakan tentang amalan yang banyak sekali. Jadi memang di hadis lain, Abdullah bin Umar menghitung Nabi beristighfar 100 kali. Tapi Nabi AS mengatakan, "Inna astaghfir fil yawm 70 marrah." Aku beristighfar kepada Allah pada satu hari 70 kali. Berarti bukan jumlah 70, banyak sekali beliau beristighfar, karena dihitung oleh Abdullah bin Umar, 100 kali beliau beristighfar. Jadi intinya banyak-banyak istighfar. Kemudian ketika selesai sholat duha, itu memang disebutkan 100 kali Nabi SAW beristighfar. Mengatakan, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, 100 kali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa anak bertanya? Ini di bulan Syaban ini, boleh gak kita terus puasa gitu? seterusnya tiap hari gitu. Ya. Jazakallah khairan. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Ini pertanyaan muncul karena keinginan untuk puasa. Bolehkah sekarang puasa full di bulan Syaban? Enggak boleh. Karena Nabi Alaihissalam tidak pernah puasa full satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Sebagaimana kita enggak boleh menyambung bulan Syaban dengan bulan Ramadan. Puasa di bulan Syaban banyak sekali yang bisa berpuasa, tapi tidak full berpuasa satu bulan penuh. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kita bertobat, tobat yang bagaimana, Ustaz, di bulan Syaban ini? Apa kita sholat, apa kita banyak berzikir, Ustaz? Ya. Jazakumullah khair. Nah, berkaitan dengan tobat, kalau yang ditanyakan itu tobat yang tiap hari kita lakukan, kita tiap hari anjurkan untuk mengatakan ya Rabbi firli wa tub alayya astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi yang dimaksud dengan tobat adalah benar-benar berhenti berbuat dosa. Dosa terbagi menjadi dua, kabair, saghair, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu hanya dengan kita beristighfar, kita beramal soleh, kita sholat, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayi'at. Amal-amal kebajikan itu mengusir dosa-dosa. Adapun dosa besar, ini yang tadi yang kita maksudkan ya. Kalau dosa-dosa kecil kita berusaha berhenti. Karena dosa kecil kalau bertumpuk juga akan membinasakan kita. Tapi ada dosa besar yang kita lakukan. Yang kadang-kala orang, nantilah anak Ramadan berhenti. Tapi Ramadan ternyata lanjut. Maka dia berhenti. Taubatan nasuha, apa yang dilakukan? Menyesali. Meninggalkan. Berazam untuk tidak mengulangi selama-lama. Kalau ini hubungan sama manusia, kita perlu minta maaf. Berhubungan sama harta, kita perlu kembalikan harta tersebut. Apakah dengan sholat taubat? Ketika memang ada dosa yang kita lakukan dan kita menyesali, sholat, silakan sholat taubat. Mohon sama Allah Jalla Jalalu. Karena memang sholat taubat itu bukan sholat rutinitas, tapi tatkala kita melaksanakan sebuah dosa dan kita menyesali, sholat, tafadhal. Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya jika seorang wanita yang sudah hamil dan ia tidak bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian dia mengikuti awalnya dia mengikuti pendapat yang mengatakan wanita hamil tidak perlu mengganti puasanya sehingga dia membayar fidyah. Tapi kemudian karena dia ragu dan dia merasa sanggup untuk mengganti, kemudian dia menggantinya juga sebanyak puasa yang ditinggalkan. Itu boleh seperti itu atau gimana? Iya. Jazakallah. Masya Allah jemaah, ini masalah yang setiap tahun ditanyakan. Artinya, ya, nanti kita akan riset mana yang harus dilakukan, pendapat mana yang lebih kuat, mengganti puasa atau cukup bayar fidyah. Karena anda lihat pendapat jumhurul ulama, mereka mengatakan puasa bagi yang mampu berpuasa. Kalau dia gak mampu berpuasa, silahkan bayar fidyah. Seperti apa orang yang tidak mampu berpuasa? Seperti orang yang hamilnya bersambung. Hamil, nyusuin, hamil, nyusuin. Ya. Sampai kemarin ada yang tanya, Ustaz, ini anak sekarang lagi hamil anak yang ke-9, Ustaz. Dan selalu hamil, nyusuin, nyambung terus. Mungkin dia gak mampu, ya sudah, ambil pendapat yang mengatakan bayar fidyah. karena kondisinya tidak mampu. Tapi kalau tadi mampu, dia awalnya mengatakan bayar fidyah, tapi dilihat dia mampu untuk mengganti, maka lebih aman ganti. Silahkan diganti dengan jumlah hari yang ditinggalkan, ganti. Mudah-mudahan Allah menerima amalannya. Barakallahu fiik. Ada Ustaz sebentar. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koordinatornya kok baru nyambung? Ya baru bisa. Enggak, Ustaz, saya mau tanya, itu batas akhir untuk bisa puasa sunnah di bulan Sa'ban itu kapan Ustaz? Berapa hari sebelum Ramadan Ustaz? Jadi orang yang biasa puasa sunnah, silahkan puasa terus. Yang tidak boleh puasa, tapi kan tidak full. Yang tidak boleh dia puasa di hari yang ragu-ragu. Umpamanya, ini tanggal 29 Sya'ban, hari ini. Besok itu bisa jadi tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30. Besok itu. Ketika orang ini ragu, mamanya, oh kayaknya anak puasa lah. Mungkin udah masuk Ramadan. Nggak boleh. Puasa di hari yang ada keraguan itu kita nggak boleh. Karena kita lebih menguatkan, ya kalau memang besok Ramadan, anak alhamdulillah puasa. Padahal enggak, belum Ramadan tersebut. Maka hari syak nggak boleh. Ataupun orang sekarang yang dia nggak biasa puasa, maka dimakruhkan oleh sebagian ulama, puasa setelah pertengahan Sya'ban. Itu bagi orang yang tidak biasa puasa. Yang ditakutkan karena nanti menyambung dengan bulan Ramadan. Jadi kondisinya pertama, kondisi umum. Tadi orang yang tidak biasa puasa di bulan Sya'ban, setelah pertengahan Sya'ban boleh puasa, walaupun dimakruhkan oleh sebagian ulama. Yang kedua, orang yang biasa puasa, terus dia puasa, kemudian dia mau puasa di hari yang ragu-ragu, ini masuk Ramadan atau tidak. Lalu dia berpuasa karena untuk menutup keraguan. Kecuali dia memang, enggak, ini hari Senin, anda biasa puasa hari Senin. Jadi anda memang puasa bukan karena ini ragu masuk Ramadan atau tidak. Maka enggak ada masalah dia berpuasa. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Oke, ya Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Warahmatullah. Soalannya tentang iktikaf. Jadi kalau tanya hukum-hukum iktikaf itu adakah sama lelaki dengan perempuan? Adakah perlu perempuan juga ke masjid? Ataupun kalau jika tidak, adakah pahalanya sama kalau seorang perempuan itu dia tinggal di sejadahnya sehingga matahari terbit dan sebagainya. Iya. Yeah. Tapi berkaitan dengan hukum iktikaf. Iktikaf ini di masjid. Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di masjid. Artinya enggak ada iktikaf di selain masjid. Hanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama masjid yang seperti apa yang boleh iktikaf di sana. Pendapat yang lebih kuat mengatakan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Artinya masjid ini untuk iktikaf. Sehingga dia tidak perlu keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Berkaitan dengan wanita. Apakah hukum wanita iktikaf di masjid sama dengan laki? Wallahu a'lam bishawab. Yang ana lihat istri-istri Nabi itu iktikaf di masjid. Nabi tidak nyuruh mereka iktikaf di rumah. Istri Nabi iktikaf di masjid. Mereka bikin di masjid itu mereka bikin kayak model tenda-tenda kecil ya. Karena dulu kan masjid laki perempuan itu tidak ada sekatnya. Tidak ada horden antara laki sama perempuan di Masjid Nabawi. Sedangkan perempuan mau iktikaf dia kan tidur atau gimana. Maka mereka bikin tenda-tenda di masjid. Mereka di dalam sana beriktikaf. Pernah Nabi SAW melihat banyak tenda di masjid. Semuanya ingin dekat sama Nabi SAW. Mereka mau iktikaf karena ingin dekat dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi membatalkan iktikaf beliau pada tahun itu. Karena melihat ada yang tidak beres. Di istri-istrinya ini. Yang iktikaf. Jadi iktikaf di masjid. Bagaimana dengan hadis masalah yang sholat subuh? Berjamaah di masjid, kemudian iktikaf sampai matahari terbit. Perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Tapi perempuan boleh ke masjid. Sholat berjamaah ke masjid boleh. Kalau dia duduk di masjid sampai matahari terbit, dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Bagaimana kalau dia di rumah? Ana membaca ada dua fatwa para ulama. Yang satu fatwa Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Beliau mengatakan insyaallah perempuan yang di rumah selesai sholat subuh, dia duduk di musolanya sampai matahari terbit, kemudian dia sholat dua rakaat, dia insyaallah dapat pahala seperti lelaki yang ke masjid dan berdiam di masjid sampai matahari terbit. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan hadisnya di masjid. Beliau mengatakan, tapi perempuan yang duduk di tempat sholatnya selesai subuh sampai matahari terbit, dia berada dalam kebaikan yang banyak. Tapi beliau tidak memastikan dapat pahala itu. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan Ustaz. Kalau misalnya kita malamnya habis junub gitu ya, terus sudah apa azan subuh sudah berkumandang, apakah itu kita tetap bisa puasa? Dan satu lagi Ustaz, kalau kita juga junub, terus mana yang kita dahulukan, sahur dulu atau mandi dulu? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah nih. Ya, bagaimana dengan junub? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah malam hari junub, paginya puasa. Artinya junub itu tidak menghalangi orang untuk berpuasa. Puasa itu adalah al-imsak, dia menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa dari matahari terbit, dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Dia kan junubnya itu artinya dia berhubungan itu di malam hari. Hanya bekas junubnya yang belum terangkat. Bolehkah dia puasa? Boleh, gak ada masalah. Pagi harinya dia dalam kondisi junub, dia mandi, dia puasa. Mana yang lebih diutamakan sekarang? Makan dulu, sahur, atau junub dulu? Tergantung waktunya. Kalau memang waktunya bisa untuk mandi dulu, lebih utama mandi terlebih dahulu. Mengangkat junubnya. Kemudian dia masih bisa sholat umpamanya. Tapi kalau waktunya mepet, boleh dia sahur dulu. Kemudian kalau memang ada waktu dia mandi, atau mandinya setelah masuk waktu subuh pun gak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah wudu Ustaz. Saya pernah diajarkan guru lah gitu ya. Setiap berwudu baru cuci tangan, auzubillah, bismillah, baca astagfirullah. Semua anggota yang dicuci itu baca astagfirullah semua. Ustaz, gimana tuh tentunya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu jelas. Nabi SAW mengatakan ketika seorang yaghsil wajhahu, dia mengusap, membasuh wajahnya, itu dosa-dosa akan rontok yang dilakukan oleh matanya ikut tetesan terakhir dari air wudunya. Ketika dia mencuci, membasuh tangannya, dosa-dosa itu akan berguguran dengan akhir dari tetesan air wudu itu. Begitu pula kakinya. Itu hadis sahih. Namun ada hadis lain yang menjelaskan tentang doa setiap membasuh anggota tubuh. Kalau ketika basuh wajah, kita baca doa astagfirullah mungkin, kemudian ya Allah hapuskan, ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh mataku ya Allah. Ketika nganu tangan, ada doanya tersendiri. Itu hadisnya tidak sahih yang Anda ketahui. Jadi ketika orang berwudu, berwudu baca bismillah, kemudian dia berwudu. Tidak ada zikir yang sahih untuk setiap organ di tubuh kita. Karena otomatis sebenarnya ketika membasuh wajah, kata Nabi SAW, dosa-dosanya berguguran. Ketika tangan, begitu pula dosa-dosanya berguguran. Ketika kaki akan berguguran, berguguran secara otomatis. Ketika wudunya lillahi ta'ala. Jadi yang Anda tahu tidak ada bacaan yang sahih untuk setiap anggota wudu itu. Tapi ada hadis-hadis dhaif disebutkan ada. Tapi kita amalkanlah yang sahih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Afan Ustaz, ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Ya. Tapi di luar tema ya Ustaz ya, masalah keluarga nih. Ya. Assalamualaikum, tolong tanyaan ke Ustaz Kak. Ustaz, apabila seorang suami bertindak zolim kepada istrinya, di antaranya berkata-kata yang kotor atau dan lain-lain, apakah benar istri harus mendatangi suami sebelum tidur dan minta maaf? Apakah ini, bukankah ini akan membuat si suami malah berbuat seenaknya Ustaz? Nah, subhanallah jemaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Ini sebenarnya ada sebuah hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Kalian mau enggak? Aku kasih tahu. Istri-istri kalian yang bakal menghuni surga. Mengatakan, bala ya Rasulullah. Mau tentunya. Apa kata Nabi alaihissalam? Al-wadudul walud. Al-a'ud. Dia adalah wanita yang penyayang. Dia adalah wanita yang subur. Al-a'ud. Yang suka kembali kepada suaminya. Hadis mengatakan, idza zalamat au zulimat. Apabila dia berbuat kezaliman atau dizalimi. Idza asa'at ila zawjiha au usi'a ilaiha. Kondisinya perempuan ini dizalimi atau mendzalimi. Perempuan itu datang menjumpai suaminya. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Sambil mengatakan kata Nabi SAW, hadhihi yadi fi yadika. Dia pandangin suaminya. La adzuku ghamdan hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridha. Ini hadisnya dan hadisnya sahih. Kemudian rumah tangga ini sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan itu yang bisa diselesaikan dengan cara tadi. Kalau dikatakan kalau istrinya minta maaf datang memperbaiki hubungan sama suaminya, nanti suaminya malah tambah zalim Ustaz macam-macam. Nah, di sini tugasnya seorang istri. Laksanakan nih anjuran Nabi alaihissalatu wassalam. Laksanakan, terus laksanakan. Nanti lihat bagaimana proses perubahan di diri suaminya. Karena Allah mengatakan bagaimana kita menghadapi kedzaliman orang. Idfa billati hi ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Permusuhan yang terjadi itu, gara-gara kita membalas keburukan dengan kebaikan, permusuhan itu bisa berubah menjadi persahabatan. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Allah mengatakan keburukan dan kebaikan itu enggak sama. Tapi kita disuruh membalas keburukan orang dengan kebaikan untuk mengobati. Jadi memang ada manusia-manusia, ini secara umum, manusia itu bahan dasarnya baik. Dan biasanya kalau kita berbuat baik sama orang zalim, dia malu sendiri. Namun ternyata ada orang-orang yang gak punya rasa malu. Maka Allah katakan, wa'arid anil jahilin, ya udah gak usah diurusin. Namun kondisinya suami istri sekarang. Hubungan harus diperbaikin. Yang salah suaminya, tapi suami komandan di rumah. Dia pemimpin di rumah. Biasanya pemimpin tuh egois. Gak mau ditegur sama anak buahnya. Suami selalu benar. Walaupun yang salah dia. Maka tugas seorang istri ini arahan dari Rasulullah SAW. Dia datang ke suaminya. Minta maaf. Bang minta maaf. Bang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi bang kehidupan kita. Sehingga sang suami ini malu. Itu harapannya. Jadi, arahan Nabi SAW sangat indah sekali. Maka tolong para wanita ini bersabar. Dia punya kuncinya. Kalau dia pakai itu kunci, dia akan buka banyak kebaikan. Namun terkadang wanita, Ustaz, ana yang disakiti Ustaz. Dia yang zalim. Dia yang melakukan ini dan itu. Ana suruh minta maaf. Na'udzubillah. Urusan ini suami istri. Kecuali memang mau pisah nih. Ini kan kita ingin rumah tangga ini semakin jadi baik. Maka salah satu kuncinya, ngalah. Seorang wanita ngalah karena posisi dia sebagai seorang istri. mudah-mudahan suaminya berubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Melbourne, mau tanya tapi di luar tema. Ada dua pertanyaan insyaallah. Yang pertama, pernah dengar hadis katanya Rasulullah menyuruh seseorang untuk meminum air kencing unta dan susu unta untuk menyembuhkan penyakit. Jadi mau tanya kalau air kencing unta itu najis atau enggak, dan gimana hadisnya sahih atau enggak. Terus yang kedua pertanyaannya, dalam sholat berjamaah itu ketika kita selesai ruku kan imam mengucapkan Rabban Samiallahu liman hamidah, and then terus makmumnya mengucap Rabbana walakal hamd. Itu imamnya mengucap Rabbana walakal hamd atau emang ucapan makmumnya aja menjawab Samiallahu liman hamidah, dan sebagai makmumnya kita mengucap Rabbana walakal hamd. Dan kalau kita sholat sendiri itu kita mengucap itu juga. Ya. Gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, pertanyaan yang menarik berkaitan dengan kencing unta ini. Hadis tentang kencing unta sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bi albanil ibilu abwaliha. Kalian hendaklah mengkonsumsi susu unta dan kencingnya. Dari hadis inilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang najisnya kencing unta. Sebagian mengatakan tetap kencing unta najis. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Kencing binatang itu najis. Ini diperbolehkan karena darurat untuk berobat. Tidak ada obat lain. Tapi pendapat Al-Hambali, Imam Ahmad, mengatakan enggak. Kencing unta enggak najis. Dan dari sini pula disebutkan kencing semua binatang yang dagingnya halal untuk dimakan itu tidak najis. Jadi kencing unta hadisnya sahih, silahkan dikonsumsi. Kita pernah waktu itu di mana ya? Di Abu Dhabi kalau nggak salah. Ada seorang ustadz bawa tuh kencing unta, masya Allah, beberapa botol ya. Kita minum tuh, masya Allah, memang rasanya Allahu Akbar. Ibu-ibu mungkin kan di Australia banyak unta tuh, boleh makan minum kencing unta. Itu pendapat yang lebih kuat menurut Ana sekali lagi setelah Ana lihat. Nah, hadisnya sahih ya. Tinggal sekarang tentang apakah ini karena darurat atau memang karena enggak najis. Karena semua yang najis itu haram. Semua yang najis itu haram. Tapi semua yang haram belum tentu najis. Itu kaidahnya. Yang kedua berkaitan dengan sami Allahu liman hamidah. Seorang yang sholat sendiri, dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Dan dia menjawabnya. Seorang yang sholat sendiri, umumnya ana sholat sendiri, maka ana baca sami Allahu liman hamidah dan mengatakan Rabbana walakal hamdu. Adapun makmum mencukupkan diri dengan bacaan imam. Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka sang makmum mengatakan Rabbana walakal hamd. Bagaimana dengan imam? Imam posisinya seperti dia sholat sendiri. Dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, lalu mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia baca doa yang biasa dibaca setelah iktidal itu. Itu yang anda ketahui. Jadi posisi imam sama dengan posisi ketika dia sholat sendiri. Dia membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian dia menjawabnya. Sebagaimana kalau makmum mencukupkan diri dengan bacaan imam, dia cukup mengatakan Rabbana walakal hamd. Imam juga ikut mengatakan Rabbana walakal hamdu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan. Waalaikumsalam. Pertanyaan keberapa ini? Assalamualaikum Ustaz, ini Siti Ustaz. Baik. Ustaz, ini saya mau tanya tentang handphone, mobile phone Ustaz. Sekarang kan karena canggih, banyak Al-Quran yang download di dalam mobile phone. Itu bagaimana hukumnya kalau kita bawa masuk ke kamar mandi Ustaz? Iya. Ya, berkaitan dengan ya seharusnya Quranul Karim enggak boleh dibawa ke kamar mandi. Bagaimana dengan handphone? Handphone ini bukan Al-Quranul Karim. Maka orang kafir boleh pegang HP. Siapapun boleh pegang HP. Walaupun ada Qur'annya, iya, itu hanya aplikasi yang ada di dalamnya. Gak boleh bawa handphone, ada Qur'annya ke kamar mandi, kalau terbuka Al-Qur'annya. Tapi kalau aplikasi itu ditutup, gak ada tuh Qur'an. Jadi, handphone ini bukan mushaf. Yang kita tahu gak boleh orang haid pegang mushaf, orang yang tidak suci pegang mushaf, itu pegang mushafnya. Tapi kalau pegang HP, karena HP ini hanya sebuah alat untuk menampilkan sesuatu, maka tidak ada masalah. Yang jelas jangan dibuka di kamar mandi. Artinya dia hanya membawa HP, di dalamnya ada aplikasi Quran, ada hadis, ada macam-macam lah di dalam sini ini kan. Itu enggak ada masalah insyaallah. Sebagian ulama mengatakan, jadi kalau kita pegang mushaf di mana kita masuk kamar mandi enggak boleh. Kecuali memang kalau bisa taruh luar. Kecuali dibungkus sesuatu yang tidak kelihatan akhirnya. Tapi tetap seharusnya mushaf itu tidak dibawa masuk ke kamar mandi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz dari Brisbane. Berhubung banyak yang bertanya di luar tema, ini dari pertanyaan dari pendengar di Facebook mengenai warisan, mewarisi dari seorang non-muslim. Jadi ayahnya itu seorang non-muslim dan anaknya itu muslim. Apa dalilnya yang lebih kuat itu mana Ustaz? Bolehkah mewarisi atau tidak boleh mewarisi? Jazakallahu khairan. Iya, memang kalau dilihat dalil yang lebih kuat, tidak mewarisi. Beda agama itu tidak mewarisi. Tapi ada analis pendapat yang mungkin kuat juga. Yang mengatakan seorang muslim mewarisi dari yang kafir. Dengan syarat kafirnya ini bukan kafir harbi. Bukan kafir yang memerangi. Jadi apabila dia bukan kafir yang memerangi, maka sang anak mewarisi dari bapaknya yang kafir. Tapi kalau kafirnya kafir yang memerangi, yang mereka memang memusuhin Islam, berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang menampakkan kebencian dia kepada Islam ini, maka sang anak tidak mewarisi. Anda lihat pendapat yang mengatakan bahwasanya muslim ini mewarisi dari orang kafir, itu pendapat yang kuat dan bisa dipakai insyaAllah. Adapun hadis yang mengatakan lahirul muslim al kafir wal kafir muslim, muslim tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi muslim, itu ditafsirkan oleh para ulama yang berpendapat tadi bahwasanya kafir yang memerangi. Karena kafir yang tidak memerangi, mereka tidak ada masalah, mereka boleh muslim mewarisi dari keluarganya yang kafir tidak memerangi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu pendapat yang ana pilih ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi berkaitan dengan mushaf yang tidak boleh seorang memegangnya kecuali suci, itu mushaf itu sebuah lembaran yang di situ hanya Quran saja, walaupun satu lembar. Jadi kalau ada satu lembar ini, umpamanya satu lembar ini Qul huwallahu ahad saja, itu jadi mushaf hitungannya. Jadi kalau yang dikatakan tadi berjuz-juz, jelas itu mushaf. Karena dibagi 30 juz. Namun kalau ternyata ini satu juz, tapi di dalamnya ada tafsirnya, ada macam-macamnya, maka tidak disebut mushaf. Jadi yang disebut mushaf adalah lembaran yang di situ hanya ada Al-Quran saja. Walaupun hanya satu lembar. Itu disebut mushaf. Dan la yamassuhu illa fahir. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan amalan wanita yang haid. Apakah berwudu wanita haid itu mengurangi hadas dia? Seperti orang yang junub, dia berwudu maka akan berkurang, akan jadi ringan hadas junubnya itu. Setelah Anda baca pendapat para ulama, ya, mereka mengatakan enggak akan mengurangi. Jadi tidak perlu wanita berwudu. Wanita haid tidak perlu berwudu. Kalau junub, iya dianjurkan berwudu. Tapi kalau haid, beberapa fatwa yang Anda baca tidak perlu berwudu dan wudunya tidak akan mengurangi haid dia. Tidak mengurangi haid dia. Jadi tinggal dia amalkan yang lainnya, yang dia bisa amalkan. Ya, baca doa sebelum tidur, kemudian dia baca ayat-ayat Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca, ayat kursi, dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah, kemudian tabarok, umpamanya dia mau baca, maka dia baca, itu gak ada masalah. Dalam kondisi dia haid, tidak bermasalah insya Allah dia untuk membacanya. Jadi yang bermasalah, tadi wudunya itu tidak akan berpengaruh kepada haid dia sebenarnya. Maka tidak ada anjuran bagi dia untuk berwudu, berbeda dengan yang junub. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana rasa itu sebagai penutup kajian kita pada siang hari ini. Apabila yang Ana sampaikan benar dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada pendapat-pendapat Ana mungkin yang mungkin bertentangan dengan pendapat para ulama lainnya, ya tadi Ana sebutkan memang ada khilaf di beberapa permasalahan seperti masalah kencing onta, seperti masalah warisan muslim dari kafir, ya. Tapi itu yang ilmu yang sampai kepada Ana, atau Ana yang sampai ke sana. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.